Suro-suro pasal 22. Uma-uma bo sampai subuh pura-pura. Epe motesa kumompaka noto kakomi, isema aku ei. Tempo tau dea etu nangepe i Paulus notesa ante basa Ibrani, ira nekalino sanggani. Pade i Paulus nompapola tesana, niulina. Aku ei sambaa tau to Yahudi, nipuana karingata Tarsus, ri provinsi Kilikia. Tapi aku nipaka bete risei, ringata Yerusalem, pada nipa guru-guru bete, no sangaka i Gamaliel. Aku nipatuduki nampaka belo-belo, mantuki atura-atura agama, to nipa pola i Musa kato tua tanggaulu. Nasimbau ya bakomi risei, aku vo umpu-umpu na tundu rijayala tal. Itu sampai aku nompandasa, topantuki pepatuduki Yesus. Naria toni patesiku, naria toni sokoku, pada ni suaraka kuriara tarungu, na belo kalanggai, na belo kabesi. Balenga to panggeni agama mboto, ante to polibu bete agama, mamala mantakono tesakuei. Sabana iram botomo, nomba vaika aku sura, rakeni ka tau-tau to Yahudi, ringata Damsik. Ante sura itu, aku mamala mombasoko, topum para saya pepatuduki Yesus risetu, pada manggeni ira ringata Yerusalem ala rasuku. Riaram polu makoku, tempo na mosumo aku ringata Damsik, ndora na tongo eo, sampai goli na ria remeng garilangi, to na remeng puunan tatiku aku. Na dunggamu aku, pada na ria suara nepe kunanguli, Saulus, Saulus, nokuya ikonom pakasusa aku, nikutanamu aku, isema komi tue, nesonomo suara itu, aku emo Yesus ngari Nasaret, toni pakasusamu. Pura-pura tau nantuki aku, nanggita reme itu, tapi daanya peira suara notesa ka aku, pada nikutana vomo aku, nuapa masih pato kupo via pue, nesonomo pue, pembangumo, kalau mo mesua ringata Damsik, risetu pada raulika iko, nuapa toni pakatantu ala talamu po via. Tempo itu naburo mo mataku, sabana ni vanta reme itu. Jadi aku damoni nini ruaku, nolumako na laune suari arangata Damsik. Risetu naria sambaa tau tono sanga ka Ananias. Ia sambaa tau na noararana, tona tutu nantuki atura-atura agama, toni papola i Musa. Ia mpu-mpu ni bila pura-pura tau to Yahudi, tone tori ngata Damsik. Naratamo ia nanggita aku, nenggoremo ia risinjoriku, pade nanguli, sampe subuku Saulus, boaraka matamu, iko kaname kita bali, kaliuliuna belo mo mataku, pade aku nanggita Ananias. Naupu etu, nangulimo ia ka aku, ala tala toni pesomba to tua tanggaulu, nompelisi iko, ala munjani nuapa dotana. Ia nompelisi iko manggita Yesus, batua na tona noa, pada mangepe tesang garijai namboto. Iko kana majadi sabina, mumpatolele nuapa toni kitamu, bo nuapa toni epe muka pura-pura tau. Vei-vei ne mana mumpopia masai. Pembangumo, vai mo korong radiu, eva tandai na komi to pemparasai ipo Yesus. Pekakai mo iko ka ipo Yesus, ala silaka mura ampung. Sampai subuh, naupu etu, nanjili mo aku mpakaringata Yerusalem, pada tempo aku no sambayari arasapom pepue, nikita ku sangu panggita. Nikita ku ipo Yesus no tesa ka aku ivei. Palasi mo ngata Yerusalem masalisa, apa tau-tau risei, da amadota mantarima posabimu eva aku. Tapi nangulimu aku, pue, ira kana mantarima etu, sabana ninjani ira po via kubopia, ibenu aku nesuari sapo-sapo mpodade, manjoko bo momba boba, pade momba suaraka to pemparasaya komi, riara tarungu. Ibetu vau tempo sabi komi Estefanus, nipatesi ira. Aku mboto naria risetu, pada aku nasi tuju ia rapates. Pada aku emo topangga tono pakea, tau-tau tono patesi ia. Tapi nanguli vomo ipue ka aku, kana kalau, sabana aku mempakau iko, malau ringata-ngata tona kabaona, rijai tau-tau datu Yahudi. Tau dea etu nalino nangepe tesa i Paulus, tapi tempo ia nanguli ia nalaum pakarijain tau datu Yahudi, mana madota ira mangepe tesana. Nongaremo ira ante suara namanggam puu. Patesi mo tau etu, ia da mana masih pato matungu. Tempo nongare-ngare, ira vo'u nomba vonto-vonto baju ira, pade nanggamburaka sobu rilai rava, sabana iram puumpu'u narau. Nanggita etu, balengga tentara Roma nomparenta, ala i Paulus rakeni ri asrama tentara. Patujuna, ala ia raparesa risetu, pade raporo ala ranjani nuapa sabana, tau-tau to Yahudi etu nongare-ngare ivetu ka ia. Tapi tempo i Paulus ni soomo ala raporo nangulimo ia kabalengga tantara to nenggore risetu. Ni paloga to dia magau Roma raporo, nauda apa ni tangara? Nangepe tesa i Paulus, nalaumo tantara etum pakarijai balengga ira pada nanguli. Agina rapekirin tani moruru no apa rapobia komika tau e itua, sabana ia to dia magau Roma. Nangepe etu, nalaumo balengga tantara etu rijai Paulus pada ni pekutanana. Ulika aku, ikuto dia magau Roma. Nesonomo i Paulus. Iyo, nakono. Pada nanguli voumo balengga tantara etu. Aku eina jadi to dia magau Roma, antena dia mpuu ni bayariku. Nesono voumo i Paulus. Tapi aku ei, to dia magau Roma ngaripe subuku. Nangepe etu, kaliuliu no kanggauramo tantara-tantara to nasadia mombaporo i Paulus etu. Pade, balengga tantara etu vo'u naeka, sabana ia nomba so'o i Paulus, tano i Paulus etu to dea magau Roma. Balengga tantara Roma etu, puumpu'u madota mangginjani, nuapa sabana to nakonona tau-tau to Yahudi nomba salaraka i Paulus. Sabana etu, to nailena, ia nompakau pura-pura balengga to panggeni agama ante polibu bete agama masih Romu. Pade i Paulus nipo pesuvung gariara tarunggu, pade nikeni mantingayo ira.